Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kamis pagi 7 Zulhijjah 1435 Hijriah ini kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita beramal, dan semoga amal kita menjadi bekal kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita membaca ayat yang ke-151 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimukumul kitab wa yuzakkik. Yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mensucikan kalian. Ini berarti salah. Ada peralat. Ya. Ada ralat, ya betul. Berarti salah. Yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Penulis mengatakan, yaqulu ta'ala, inna in'amana 'alaikum biistiqbalil ka'bati wa itmamiha bisyara'i wan ni'amil mutammimati laisa dhalika bibid'in min ihsanina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya pemberian nikmat kami atas kalian dengan menghadap Ka'bah dan penyempurnaannya dengan dasar-dasar syariat serta nikmat-nikmat penyempurna bukanlah suatu yang aneh dalam kebaikan kami. Wala bi awwalihi, dan bukan pula yang pertama. Bal an'amana 'alaikum, an'amna 'alaikum bi usulin ni'ami wa mutammimatiha. Bahkan kami telah memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat dasar dan penyempurna. Fa ablaghaha irsalana ilaikum hadzal rasulul karim minkum ta'rifuna nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa kamalahu wa nushahu. Artinya, dan yang paling besar adalah kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang mulia dari kalangan kalian, di mana kalian mengetahui garis keturunannya, kejujuran, amanah, kesempurnaan dan ketulusannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu adalah sebagai penyempurna atas nikmat-nikmat Allah. Dan ini bukan sesuatu yang baru dari Allah. Bukan sesuatu yang baru dari Allah terhadap hamba-hambanya. Niscaya Allah sang pencipta senantiasa menyempurnakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Senantiasa ingin hamba-hambanya mendapatkan nikmat sempurna, bukan sekedar nikmat. Makanya disempurnakan. Termasuk nikmat juga yang Allah berikan kepada kita di samping pemindahan kiblat adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Seorang rasul yang datang dari kita, keturunan manusia, ya. Kemudian juga seorang rasul tersebut amanah, kemudian tulus, sempurna. Ini menunjukkan adalah penyempurnaan nikmat dari Allah untuk umat Islam. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengetahui mana jalan Allah, mana jalan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga turunlah Al-Qur'an. Firman Allah yang agung itu, mukjizat yang sangat luar biasa itu, yang tidak bisa ditandingi oleh satu makhluk pun dalam penciptaannya atau dalam firman-Nya tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat Allah terbesar salah satunya sebagai penyempurnaan atas nikmat-nikmat sebelumnya, yaitu pengutusan Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang ingin dijelaskan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Rasul yang diutus tadi tugasnya membacakan, mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengajarkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan juga dari sabda-sabda beliau. Wa hadza ya'umul ayatil qur'aniyah wa ghairiha, dan ini mencakup segala ayat-ayatnya, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat lainnya. Apa maksud ayat-ayat lainnya? Ayat-ayat lainnya adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada hadis qudsi, ada hadis biasa. Ini ayat-ayat lainnya. Fahuwa yatlu alaikumul ayat al-mubayyinah lil haqqi minal batil. Beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan dan hidayah dari kesesatan. Ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk ataupun nikmat yang paling utama bagi umat Islam. Karena beliau yang akhirnya memperkenalkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Kalau tidak ada Rasul kita bingung, Pak. Ya. Kalau tidak ada Rasul kita bingung mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Maka ketika ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Kemudian penulis mengatakan allati dallatkum awwalan ala tauhidillah wa kamalih, yang menunjukkan kepada kalian pertama tentang keesaan Allah dan kesempurnaannya. Ini tugas Pak Nabi. Yaitu salah satu nikmat Allah terbesar kepada hambanya adalah pengutusan para rasul. Yang dengannya kita bisa mentauhidkan Allah. Yang tauhid adalah hal yang paling dasar bagi seorang hamba. Ya, dengan diutusnya para rasul, kita mengetahui tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirnya menjauhi kesyirikan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat terbesar. Ya, nikmat terbesar. Kemudian kita tahu, sebelum saya lanjutkan, kita tahu bagaimana mengamalkan surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ku di sini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diutusnya para rasul, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita benar-benar mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui apa bedanya tauhid dengan kesyirikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat terbesar. Yang apabila orang masuk ke dalam dosa kesyirikan, maka dihapuskan seluruh amal ibadahnya. Kalau meninggal di atasnya, maka pasti masuk neraka, tidak ada lain. Maka nikmat terbesar adalah pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai nabi dan rasul, yang ajarannya sekarang sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada dan sampai hari kiamat. Oleh karenanya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai nabi dan rasul yang terakhir karena ajarannya abadi sampai hari kiamat. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak-banyak bersyukur diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sebagai penyempurna nikmat-nikmat, yaitu mengajari kepada kita tauhid dan kesempurnaan. Tauhid menisahkan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Allah di sini maksudnya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Yang kedua, thumma ala sidqi rasulihi. Kedua, tentang kebenaran rasulnya. Wa wujubil iman bihi, dan wajibnya beriman kepadanya. Thumma ala jami'i ma akhbara bihi minal ma'at wal ghuyub. Kemudian kepada segala hal yang dikabarkan olehnya berupa hari pembalasan maupun hal-hal yang gaib. Hari kiamat. Ya. Ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dari nikmat yang di atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu bahwasanya beliau mengajarkan kepada para rasul, kepada umatnya tentang hal-hal gaib dan hari kiamat. Kalau tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak mengetahui ada hari kiamat, tanda-tandanya, ada surga neraka, tidak mengetahui. Maka akhirnya hidupnya pun tidak ada tujuan. Hidupnya pun tidak ada visi. Akhirnya hidupnya sembarangan. Maka ini nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian summa hatta hasala lakumul hidayatu tammatu wal ilmul yaqiniyu. Artinya hingga kalian memperoleh hidayah yang sempurna dan ilmu yang meyakinkan. Dari mana? Dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Akhirnya kita mengenal benar, yakin benar tentang adanya Allah, tentang Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tentang Allah Maha Sempurna. Meyakini benar tentang adanya Rasul dan wajibnya beriman kepadanya. Meyakini benar tentang hari kiamat, hal-hal gaib yang akan ada di hari kiamat, dan semisalnya. Kita yakin, kenapa? Karena dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak diutus, maka niscaya kita tidak akan mempunyai keyakinan seperti itu. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah. Karena beliau berjasa atas seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kalau kita berziarah ke kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh kita mengucapkan ya Rasulullah, jazakallahu anil muslimina khairan. Wahai Rasulullah, semoga Allah membalas engkau dengan pahala yang lebih baik atas jasamu terhadap kaum muslim. Karena dengan diutusnya Rasulullah kita mengetahui kebenaran, kebaikan. Kita mengetahui akidah yang benar, ibadah yang benar. Disinilah Nabi Muhammad, Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka salah satu nikmat terbesar yang patut disyukuri adalah pengutusan Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkikum ai yutahhiru akhlaqakum wa nufusakum, dan mensucikan kalian, maksudnya menyucikan akhlak dan jiwa kalian, bitarbiyatiha alal akhlaqil jamilah, dengan mendidiknya dengan akhlak yang mulia. Ya, ini tugas Rasul. Makanya ada hadis yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ini termasuk daripada tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzihuha 'anil akhlaqir radhilah. Dan membersihkannya dari akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela bagaimana? Wa dzalika katazkiyatihim minasyirk ila tauhid. Wa minar riya ila al-ikhlas, wa minal kadhib ila al-sidq, wa minal khiyana ila al-amana, wa minal kibri ila al-tawadhu, wa min su'il khuluqi ila husnil khuluqi, wa min at-tabaghudi wa at-tahajuri wa at-taqatu ila at-tahabbi wa at-tawasuli wa at-tawaddudi wa ghairi dhalika min anwa'i at-tazkiyah. Artinya, dengan akhlak yang mulia dan membersihkannya dari akhlak yang tercela. Dengan demikian itu seperti mensucikan mereka dari kesyirikan kepada tauhid. Ini tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, nikmat-nikmat ini sekarang Rasul penulis menyebutkan apa fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita. Membersihkan umat dari kesyirikan kepada tauhid. Nikmat terbesar ini. Ya. Nikmat terbesar manusia ketika lepas dari kesyirikan. Kemudian dari riya kepada keikhlasan. Dari asalnya beribadah, ingin dilihat manusia. Maka datangnya Rasulullah menjelaskan ibadah harus ikhlas. Murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan dari kebohongan kepada kejujuran. Ini juga salah satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu rajul yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, kebaikan menunjukkan kepada surga, dan seseorang masih saja berkata-kata jujur sampai dia dicatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang siddiq. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya, mengajari kita dari membersihkan dari kebohongan kepada kejujuran, dan membersihkan dari pengkhianatan kepada amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaha." Sampaikan amanah kepada yang berhak. Sifat orang beriman adalah amanah. Amanah dalam hal apapun. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, tapi lebih dikenal amanah sering dalam hal muamalah. Transaksi jual beli, hutang piutang, peminjaman barang, ya, amanah dia. Dikembalikan barang-barang orang, tidak menzaliminya, tidak mencuri, tidak menggosok. Ini amanah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jadi pegawai, maka tidak boleh mengundangkan waktu kerja untuk selain keperluan kerja. Ketika jadi pedagang tidak boleh tatfif, amanah. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirul amin as-saduqul muslim." Ma'an nabiyina wa syuhada yawmal qiyamah. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang yang pedagang yang amanah, yang jujur dan muslim, bersama para nabi dan para syuhada pada hari kiamat. Ini termasuk amanah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa minal kibri ila tawadhu, dan mensucikan dari kesombongan kepada kerendahan hati. Makanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencela kesombongan dan memerintahkan kepada kerendahan hati. Seperti misalkan al kibri batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hadis Rasul yang mencela tentang kesombongan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kesombongan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga barang siapa yang di hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Ya. Ini termasuk daripada apa? Ancaman-ancaman Rasulullah tentang kesombongan. Beliau mensucikan dari kesombongan kepada kerendahan hati. Hadis-hadis yang berkenaan dengan tawadhu', kerendahan hati. Jadi bukan tawadu, bukan. Bukan pakai dal. Pakai dhat, tawadhu. Ya, bukan tawadu. Tawadu itu apa ya? Tawadhu. Ya. Bukan tawadu. Para ikhwan sekalian, misalkan hadis tentang tawadhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawadha ahadun lillah illa rafa'. Tidaklah seorang bertawadhu, merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ini menunjukkan keutamaan tawadhu. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amarani an tawadhu. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk hendaknya kalian merendahkan hati. Ya, merendahkan hati. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensucikan dari sifat sombong kepada kerendahan hati. Ada perkara menarik. Ulama-ulama terdahulu sangat terkenal dengan tawadhu'nya. Dan akhirnya memang benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tawadhu' karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ada cerita Syekh Ibnu Baz rahimahullah, seorang ahli fatwa dan salah satu anggota majlis ulama besar Arab Saudi di zamannya, dan beliau adalah ketua dari anggota majlis ulama besar, tapi beliau mempunyai akhlak yang sangat mulia. Diundang oleh siapapun beliau mau datang. Diundang oleh siapapun, entah menteri, entah orang yang paling miskin, beliau mau datang. Suatu ketika beliau diundang ke sebuah daerah terpencil di Arab Saudi. Bapak ibu kan tidak pernah melihat daerah-daerah terpencil di Arab Saudi. Juga melarat. Ya. Sama seperti di sini juga melarat. Maka diundang. Ketika diundang tersebut cuma dihidangkan makanan yang rendah gitu, yang tidak biasanya. Karena yang mengundang juga hanya keinginan ingin menjamu syekh, maka syekh tetap datang. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ketika raja ketika kumpul di kesempatan lain, ketika terjadi kumpul di sebuah aula besar, biasanya raja berada di atas, berada di atas panggung, dan yang lain-lain di bawah. Maka ketika raja masuk ke atas panggung, kemudian beliau melihat syekh, orang-orang semua akan berdiri ketika raja bangun. Syekh tidak bangun. Setelah bangun kecuali kalau ingin menyalami, sedangkan syekh berdiri di tempat, maka beliau tidak bangun. Yang ajib luar biasa, ma tawadha ahadun illa rafa'ah. Tidaklah Allah, tidaklah seseorang merendahkan hati kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Raja kalau tidak salah waktu itu Raja Fahad atau Raja Abdullah langsung turun melihat Syekh Ibnu Baz yang beliau orangnya tunanetra, tidak melihat, melihat Syekh langsung turun. Lihat, mulai Allah memperlihatkan kedudukan Syekh tersebut. Turun dan disalami Syekh. Dan tidak ada orang sepanjang sejarah Arab Saudi yang dituruni oleh raja kecuali Syekh sampai sekarang. Ma tawadhu ahadun illa rafa'. Dan itu kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Mu'jamul Muhaddithin, kamusnya para ahli hadis. Beliau di dalam kitab Mu'jamul Muhaddithin menulis tentang biografi beliau. Misalkan biografinya kan banyak, Mu'jamul Muhaddisin, kamusnya para ahli hadis, berarti di dalam buku itu disebutkan para ahli hadis yang suka meriwayatkan hadis. Salah satu yang meriwayatkan hadis Az-Zahabi, beliau sendiri. Kata orang bukunya bermanfaat. Ya, kata orang bukunya bermanfaat. Padahal dia lebih tahu untuk dirinya sendiri tentang ilmunya dan kekurangannya. Kata-kata ini adalah termasuk biografi emas dari seorang Az-Zahabi. Yaitu karena ikhlas merendahkan diri, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkatnya. Dan akhirnya kitab-kitab karangan-karangan beliau banyak yang bermanfaat. Siyar A'lamin Nubala, kemudian Mizanul I'tidal. Karangan-karangan Imam Zahabi dalam khususnya dalam ilmu hadis. Maka para ikhwah sekalian, orang takut, orang hormat kepada kita tidak usah dicari. Akan tetapi seseorang akan mendapatkan itu ketika dia memperbaiki akhlaknya. Dari mulai sombong berpindah kepada kerendahan hati. Ya, tidak seperti cerita sebagian cerita-cerita, ya cerita-cerita sampingan, seorang yang dikagumi dianggap berprestasi padahal bukan berprestasi, akan tetapi orang-orang yang lain tidak ingin merendahkan dia sehingga terlihatlah dia berprestasi, seperti seorang ustaz yang main sepak bola bisa memasukkan gol. Bukan berarti ustadznya yang pintar main gol, main bola. Akan tetapi pemain-pemain yang lain membiarkan biar ustadznya memasukkan, biar himung sidin. Bukan itu. Ya, akan tetapi carilah kemuliaan dengan merendahkan hati karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Dan kerendahan hati dimuliakan orang, dianggap wibawa oleh seseorang, itu tidak perlu dicari. Akan tetapi menurunkan kita dari sifat sombong kepada sifat rendah hati, di situ orang akan mendapatkan kemuliaan di antara manusia. Ada cerita menarik yang lain lagi, yaitu Abdullah bin Mubarak. Istri Harun al-Rashid, seorang khalifah pada zamannya, beliau melihat waktu itu di Mekah, orang-orang, kalau ada ulama besar datang ke kota Mekah, orang-orang semuanya bergegas menuju ulama tersebut. Sampai terlihat debu-debu kota Mekah, sendal-sendal lepas talinya. Sampai istri Harun al-Rashid mengatakan, "Siapa itu? Suamiku kalau datang kok tidak seperti itu. Suamiku Harun al-Rashid, sang khalifah, beliau datang kan dengan tentara, dengan pasukan, ya. Beliau dihormati karena beliau sebagai pemimpin. Beliau berwibawa karena beliau sebagai pemimpin. Akan tetapi Abdullah bin Mubarak dihormati dan dihargai karena sebagai ilmunya. Ketika ditanya siapakah itu, kok bisa membuat debu kota Mekah dan memutuskan tali-tali sendal, orang-orang kok menganggap dia berwibawa, terhormat. Maka dikatakan, huwa Abdullah bin Mubarak. Dialah seorang Abdullah bin Mubarak. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika mengomentari biografi Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, alimun, abidun, zahidun, zahidun, wari'un, mujahidun, kullul khisalu al-khairi, kullul khisalu al-khairi mawjudun fihi. Seorang yang alim, ahli ibadah, zuhud terhadap dunia, kemudian zuhud terhadap dunia, kemudian wara' terhadap dunia, dan mujahid berjihad di jalan Allah, dan seluruh sifat-sifat kebaikan ada dalam diri Abdullah bin Mubarak. Dengan apa beliau dapatkan ini? Dengan tawadhu. Tawadhunya bagaimana? Cerita yang sangat masyhur tentang Abdullah bin Mubarak. Diceritakan beliau setiap malam tidur berpura-pura dengan para sahabatnya. Para sahabatnya bingung, kita ini ngaji sama dengan Abdullah bin Mubarak, ilmunya itu sama. Puasa sama, sholat sama, baca Quran sama. Akan tetapi kenapa Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau yang dihormati oleh orang lain, beliau yang ilmunya bermanfaat? Karena para ikhwah sekalian, saya ingin mengingatkan, terutama kepada para da'i, kita tidak bisa hasad kepada orang, tidak bisa hasad kepada seseorang. Karena di zaman imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu ulama-ulama besar banyak. Bahkan yang lebih tinggi ilmunya dari imam yang empat ini banyak. Itu kita harus pahami. Ulama pada zaman itu bukan hanya empat. Tetapi kenapa mereka yang dipilih oleh Allah menjadi banyak pengikutnya, ilmunya diambilnya banyak? Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu murni pemberian Allah. Itu murni pemberian Allah, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa disetting-setting. Ya, murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada seorang pendai, ustaz yang bukunya dimanfaatkan oleh orang banyak, imam yang bukunya dimanfaatkan oleh orang banyak, seperti misalkan Imam Nawawi. Buku tentang Riyadhus Salihin itu yang semisal dengannya banyak. Tapi kenapa yang terkenal Riyadhus Salihin? Bahkan diterjemahkan dalam beberapa ratusan bahasa. Kemudian tentang Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Para ulama banyak yang mengumpulkan 40 hadis, tetapi yang terkenal Arba'in Nawawi. Maka ini murni pemberian Allah, tidak bisa tidak. Nah, ini kita tidak bisa kita iri dengan itu. Ya. Seorang ustaz diluaskan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengajari umat, ilmunya dalam sekali. Maka ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak bisa dibuat-buat, disetting-setting, agak kelihatan pinter, agak kelihatan bagus pembicaranya. Karena yang dari hati sampai ke hati. yang tidak dari hati tidak akan sampai ke hati. Nah, pada ikhwas sekalian, Abdullah bin Mubarak ketika beliau tidur, berpura-pura tidur, pada sahabatnya ini bingung, kenapa sih Abdullah bin Mubarak begitu luar biasa di tengah manusia, ilmunya bermanfaat, pengikutnya banyak. Maka seorang sahabatnya pernah suatu malam memperhatikan Abdullah bin Mubarak sampai waktu malam. Kalau malam tidak ada listrik, kalau sudah datang gelap, maka gelap sekali. Abdullah bin Mubarak berpura-pura tidur. Ketika orang-orang pada tidur, semuanya gelap, beliau bangun dan bertafakur sampai menangis. Kata sahabatnya, "Bihadza ukrimta." Dengan ini engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakur sampai menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu lebih baik daripada salat rakaatan puluhan rakaat. Mengetahui kesalahannya, beristighfar atas kesalahan, takut akan siksa Allah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pagi kemarin. Khasyiatullah aslu kulli khair. Takut kepada Allah adalah asal dari setiap kebaikan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka hubungan kita dengan manusia akan baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia akan baik. Orang-orang, ini perhatikan ya, yang kadang-kadang dalam bergaulnya tidak sukses, sering bermasalah dengan beberapa orang, maka itu salah satu penyebabnya, cek hubungan dia dengan Allah. Entah sholatnya terlambat, entah baca Qur'annya jarang, cuma di hadapan manusia, entah dia tidak tafakur kepada Allah, tidak sering menangis, entah macam-macam, hubungan dia jelek dengan Allah, maka hubungan dia dengan manusia pun akan terasa hampar, tidak nyaman. Dilihat manusia wajahnya itu tidak suka orang melihat. Maka perbaiki hubungan dengan Allah. Dan ini perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, aslih, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Anda akan dapat hubungan yang baik dengan manusia. Maka ini kembali ke permasalahan kita, bahwa salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diutusnya para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang mensucikan ya dari sifat kesombongan dan kepada kerendahan. Dan sombong ini musibah terbesar manusia. Sombong inilah dosa yang dititiskan iblis kepada manusia. Sombong. Makanya Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, "Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas." Al-kibru awwalu dhanbin usiyallahu bihi al-kibr. Dosa sombong adalah dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya. Yaitu dari iblis. Dosa sombong adalah dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya. Dan ketika sudah menghinggap rasa sombong, mulai nanti sifat ujub, susah dinasihati, ya, susah menerima ayat Al-Quran dan hadis, selalu suuzon kepada orang, sifat sombong. Ya, orang memberikan nasihat dianggap menggurui, dianggap sok, padahal dia memberikan nasihat karena sifat sombongnya. Ini susah dia untuk menerima nasihat. Nah, ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang rendah hati akan cepat sekali menerima nasihat. Tetapi dia tegas. Kalau itu bukan, maka dia akan katakan bukan. Kalau itu salah, dia akan katakan salah. Kalau itu benar, dia akan katakan benar. Kalau dia salah, dia akan ngaku salah. Iya, secepat mungkin dia akan ngaku salah. Oh iya, saya salah. Seperti itu orang yang benar-benar beriman. Dari kesombongan, disucikan kepada kerendahan hati. Dua sifat ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini dua sifat ya yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian mensucikan dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang luhur. Akhlak yang buruk dan akhlak yang luhur, itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau banyak sekali ada hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak. Ya. Yang pertama yaitu basyasyatul wajh. Akhlak yang baik itu basyasyatul wajh. Muka yang senantiasa ceria. Bahkan dalam tahap sedang kita menasihati orang. Ya. Tidak perlu menceleng-celeng matanya. Enggak perlu. Ya. Basyasyatul wajh itu akhlak yang baik. Yang kedua yaitu kaful adza, tidak menyakiti orang. Baik dengan lisan ataupun dengan anggota tubuh kita atau dengan perbuatan kita. Yang ketiga yaitu badlun nada, suka memberi. Ini akhlak yang baik. Ini adalah akhlak yang baik. Nah, Rasulullah SAW datang untuk mensucikan akhlak buruk agar bisa mendapatkan akhlak yang luhur. Dan mensucikan dari saling benci, saling bermusuhan, serta saling memutuskan hubungan kepada saling mencintai, saling bersilaturahim, dan saling mengasihi, dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk penyucian. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kaum Aus dan Khazraj. Sebelum diutusnya Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, maka Aus dan Khazraj kerjaan mereka apa? Berkelahi. Kelahi antara kabilah. Ya. Perang antara kabilah selalu tidak pernah berhenti. Makanya lah datanglah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpisah-pisah. Innal ladzina farraqu dinahum akwan wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang berpisah dalam agama dan mereka berkelompok-kelompok, maka kamu bukan bagian dari bagian mereka. Islam itu bersatu. Makanya al-khilafu syarr, perbedaan pendapat itu adalah keburukan. Perbedaan, perselisihan itu adalah keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahajaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad. Di sini la tahasadu itu dari dua belah pihak. Yang satu hasad kepada yang lain kepada hasad kepada yang satu. Karena dia adalah fi'il mutaqabil kata para ulama. Tahasadu. Bukan la tahsadu, bukan. Jangan kalian hasad. Ini enggak la tahasadu. Diambilkan dari kata tahasada ya tahasadu. Saling ada timbal balik. Jangan saling hasad. Dan hasad ini sangat buruk. Ya. Hasad ini sangat buruk. Saya jujur baru pertama kali membicarakan tentang hasad secara detail beberapa waktu yang lalu ketika diundang di luar kota. Keburukan hasad itu luar biasa. Salah satunya dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat ayat ini dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir ditutup dengan hasad. Aku berlindung dari seorang yang hasad jika dia hasad. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwa seperti perkataan Al-Fadl ibn Hasan bahwasanya hasad, kenapa penutup ayat ini? Karena agar diketahui bahwa al-hasadu akhassu tabai'. Hasad adalah sifat yang paling buruk dari sifat-sifat manusia. Nah, baru dikupas bagaimana buruknya hasad. Orang hasad tidak pernah bersyukur. Yang kedua, orang hasad selalu su'udzan. Ketiga, orang hasad senantiasa sombong. Orang hasad tidak pernah bersyukur. Yang kelima, orang hasad senantiasa menggerutu terhadap takdir Allah. Banyak sekali. Makanya dia adalah sifat paling buruk. Ya. Sifat paling buruk. Nah, Nabi Muhammad SAW datang, beliau mensucikan dari sifat saling benci, saling bermusuhan, saling memutuskan hubungan kepada saling mencintai, saling bersilaturahim, saling kasih mengasihi, dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk penyucian. Dan yang keenam, kalau boleh ditambahi, orang hasad itu ya suka mengetahui akan takdir-takdir makhluk. Dari sisi mana? Orang hasad kan sering ngira-ngira. Wah, itu kayaknya sepeda motornya hanyar, pinanya nungkar pulang tuh nang diga tuh. padahal dia adalah maklar sepeda motor. Ya. Jadi suka nebak-nebak yang buruk-buruk terhadap manusia. Ini dari sifat hasad tadi. Ya, sedikit lagi paragraf saya ingin habiskan pada ayat yang ke-51. Perhatikan baik-baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa yu'allimukumul kitaba ayil Qur'an alfadhahu wa ma'aniyahu." Artinya, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran. Berarti nama lain dari Alkitab, dari Al-Quran adalah apa? Alkitab. Nah, ini pelajaran. Nama lain dari Alkitab adalah apa? Al-Quran. Ya, nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Baik lafadznya maupun maknanya. Wal hikmah qila hiya sunnah wa qila al hikmah ma'rifatu asrari syariah wal fiqh fiha wa tanzilul umur manazilaha. Suatu pendapat berkata hikmah adalah sunnah. Jadi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah di sini apa? Ini yang beliau bicarakan. Hikmah pendapat yang pertama adalah sunnah. Pendapat yang kedua, hikmah adalah mengetahui rahasia-rahasia syariat dan fikih serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seperti rahasia sholat 5 waktu kenapa? Rahasia tawaf 7 putaran kenapa? Ini ilmu hikmah. Tapi ilmu hikmah ini tidak boleh diambil kecuali berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Nanti semuanya dijadikan khurafat nanti. Angka 7 misalkan. Kenapa Allah menciptakan bumi 7? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi sebanyak berapa? 7 hari. Kemudian tawaf 7, sa'i 7. Ya. Tawaf 7 dan sa'i 7, apa lagi? Kemudian, hari 7. Ya. Akhirnya diambil angka 7, angka yang magic. Ini enggak benar. Tadi penciptaan tadi 7 apa 6? Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. 6 hari kemudian seharinya ke arsh, ya. Nah, kemudian apa lagi yang 7? Masih banyak yang 7. Ya, sehingga ada 007. Zaman jahiliyah pernah menonton. Ya, apa? Anggota yang sujud 7. Mampir memperhatikan mana kah? 7, 7, ya mas, banyak pokoknya. Jadi itu ilmu hikmah. Jadi ketika Allah berfirman dan Nabi mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah. Hikmah yang pertama artinya adalah sunnah. Arti kedua yaitu rahasia-rahasia dari ibadah. Kenapa diharamkan khomer? Kenapa diharamkan babi? Kenapa? Hikmah sesuatu. Ya, itu namanya hikmah. Dan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kita lanjutkan. Wa yu'allimukumul kitab fayakunu ala hadha ta'limu sunnati dakhilan fi ta'limul kitab. Kemudian Syekh mengatakan, maka dalam hal ini pengajaran sunnah termasuk ke dalam pengajaran Al-Quran. Li'anna sunnata tubayyinul Qur'ana wa tufassiruhu wa tu'abbiru anhu. Artinya, karena as-sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an dan menafsirkannya dan mengutarakan maksudnya. Nah, di sini sedikit menyinggung tentang orang-orang yang tidak mau mengambil hadis. Ya. Semuanya dengan Al-Qur'an saja. Nah, ini nanti akan keliru pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Dan dia tidak akan bisa mengerjakan Islam secara maksimal tanpa hadis, tanpa sunnah. Bahkan kalau seandainya dia benar-benar mengamalkan Al-Quran total, dia harus mengambil sunnah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, dan mengutarakan maksudnya, yaitu dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum kanu qabla bi'tsatihi fi dhalalin mubin. Karena mereka, yaitu manusia, itu benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilma wa la amal. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang tidak berilmu dan tidak pula beramal. Ini dua penyakit terbesar. Tidak ada ilmu, tidak ada amal. Ya, tidak ada ilmu, tidak ada amal. Ini dua penyakit terbesar. Kemudian, fakullu ilmin aw amal nalathu hadhil ummatu fa'ala yadihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, setiap ilmu maupun amal yang diperoleh umat ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang apapun yang kita ketahui tentang kebaikan, tentang mendekatkan diri kepada Allah, itu semua berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisababihi kana, dan karena sebab beliaulah semua itu ada. Fa hadhihi an-ni'am hiya usulun ni'am 'alal itlaq. Nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat-nikmat dasar secara mutlak. Ya, walahiya akbaru ni'amin yan'amu biha 'ala ibadihi. Artinya, dan dia adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fa wadhifatuhum syukrullah 'alaiha wal qiyamu biha. Maka oleh karena itu tugas mereka selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut dan menegakkannya. Ini para ikhwah sekalian, ketika kita makanya orang kadang-kadang kalau sangat mencintai Rasulullah, dia merasakan bagaimana jasa Rasulullah kepada dirinya. Ya, kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengetahui bagaimana tata cara mentauhidkan Allah. Bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara puasa, zakat, haji, baca Quran, ya. Bagaimana tata cara, bahkan bagaimana tata cara bersyukur. Maka para ulama mengatakan hadza syukru yahtaju ila syukur. Syukur ini, ucapan alhamdulillah, itu sebuah kesyukuran tersendiri. Jadi alhamdulillah itu adalah ucapan yang tersendiri sebagai nikmat. Jadi dengan itu orang bisa apa? Bisa bersyukur. Coba kalau tidak diajari oleh Rasulullah, kalau dapat nikmat kamu ucapkan alhamdulillah. Kalau enggak diajari itu, bagaimana tata cara kita bersyukur? Ya bisa kan? Bingung kita. Makanya salah satu kesyukuran adalah kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Salah satu kesyukuran adalah kita bisa mengucapkan alhamdulillah, dan itu diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW adalah rasul yang paling banyak jasanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah selesai ayat yang ke-151. Mudah-mudahan bermanfaat dengan kajian ini. Khusus pagi ini kita lebih menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau sudah menghargai, kita akhirnya bersolawat dengan banyak atas beliau, karena itu bentuk apresiasi kita kepada beliau, yaitu memperbanyak solawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada yang bertanya atau cukup, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam Ustaz Khairullah insyaallah taala.